Sengaja aku duduk di depanmu di malam pesta ulang tahun itu, agar dapat ku menata wajah manis. Terbata-bata aku menyapamu, segores senyum ku harap darimu. Namun wajah manis itu tak ceria, ingin beku detik-detik. Segores senyum ku harap darimu, namun wajah manis itu tak ceria. Timbul.